membenci dia karena mencintaimu. Jujur ku katakan, aku tak rela dia curi hatimu. Dirimu. namun apa yang telah kau beri benar lidah memang pernah bertulang. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling menyakiti. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku. Hapuslah air matamu. Cukup

sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras jadi hati. Engkaulah satu yang aku cari. Bersayang daripadaku. Akan hanya cinta yang ku bawa pulang.